terkira. Sehingga engkau perlu dahulu itu. Ya ya, ya ya ya, aku kan datang. Aku kini sedang sendiri. Aku rindu padamu, tiada terkira. Sejak engkau perlu dahulu itu. Sukar melupakan. Aku pun demikian. Aku sangat mengharap terulang lagi. Oh oh oh oh oh, aku bahagia. Jangan jangan berpisah lagi. Aku rindu padamu, tiada terkira. Sejak engkau perlu dahulu itu. Demikian. Aku sangat mengharap terulang lagi. Oh oh oh oh oh, aku bahagia. Jangan jangan berpisah lagi. Aku rindu padamu, tiada terkira. Sejak engkau pergi.